نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله إخواني وأخواتي في الله، kembali kita bisa melanjutkan kajian kita syarah bulughul maram yang ada dari Al-Hakam Al-Hafidz Abdul Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan sebelum kita masuk di hadis yang kelima, kita sedikit merujuk pelajaran yang sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza balagha al-ma'u kullatayn lam yahdith al-khabath wa fi al-ardh lam yanjus." Akhrajahu al-Arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang keempat, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh sebagian ulama di antaranya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah menganggap ini sebagai hadis yang sahih. Adapun sebagian ulama lainnya mempermasalahkan keabsahan hadis ini, walaupun mayoritas ulama masih menerimanya sebagai hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil. Hanya saja tentunya hadis ini tidak bersifat mutlak. Tidak balagha al-ma'u kullatayn lam yahdith al-khabath aw lam yanjus. Ini tidak bersifat mutlak karena di samping hadis ini kita mendapatkan hadis-hadis lain yang selain juga ada ijma' para ulama di situ, yang bila kita korelasikan maka tidak najisnya air yang mencapai dua kullah itu karena beberapa alasan. Yang pertama, karena ukuran kullah itu sendiri tidak pasti, ya, ada banyak pendapat beberapa hal ini. Jadi lima pendapat yang telah kita sebutkan, ya. Ada yang bilang 2 kirbah, ada yang bilang 2,5 kirbah, ada yang bilang 6 kirbah, ada yang bilang lebih dari itu, ya. Kirbah itu sendiri seberapa juga kita tidak menemukan nas yang jelas tentang masalah ini. Jadi pendapat yang rajih adalah kullah itu sesuatu yang dipergunakan, takaran yang dipergunakan di zaman Nabi SAW, ya, tapi pastinya berapa, kullunya berapa, kita tidak tahu. Itu yang pertama. Karena sesuatu yang tidak diketahui secara pasti atau paling tidak berdasarkan dugaan kuat kira-kiranya itu berapa, itu yang tidak bisa kita jadikan sebagai standar mutlak. Jadi saya katakan sebagai standar mutlak. Alasan yang kedua adalah karena di samping hadis ini kita mendapatkan ijma, kesepakatan para ulama bahwa bila mana salah satu dari tiga sifat air itu telah berubah, yaitu rasa atau bau atau warnanya dengan sesuatu yang najis, maka sedikit maupun banyak hukumnya najis. Dua kullah, 20 kullah, kalau sudah berubah dengan sesuatu yang najis, ya najis. Nah, itu kira-kira pelajaran yang lalu. Dan kemarin atau dalam pelajaran yang lalu kita tutup dengan fatwa dari Hay'at Kibar Ulama dan dari Majma' Al-Fiqh Al-Islami, dua institusi yang cukup berkompeten di bidang masalah-masalah fikih kontemporer, fatwakan bahwa bila mana air yang najis seperti air hasil sanitasi, air yang keluar dari malah septic tank atau tempat-tempat pembuangan itu kemudian diproses dengan teknologi modern sehingga campuran-campuran yang najis itu bisa terpisahkan dan dia bisa menjadi air murni atau air bersih, maka hukumnya menjadi suci dan mensucikan. Bukan cuma suci kok, suci dan mensucikan. Bedanya apa sih suci dengan mensucikan? Bedanya apa? Ya, kalau suci itu air itu sendiri nggak najis. Ya, kalau kita kecipratan air suci, ya kita nggak perlu cuci pakaian kita. Tapi tidak bisa dipakai wudhu, tidak bisa dipakai mandi janabah. Itu bisa antara suci dan tidak suci ya. Kenapa air yang sudah tercemar dengan benda najis bila mana diproses dengan teknologi modern? Seperti cara-caranya BDKM gitu, dia kembali menjadi suci. Kenapa? Alasannya apa? Tahu warna dan rasanya juga? Ya. Karena saya kemarin menyebutkan satu kaidah penting dalam bab hukum suatu masalah. Ada yang ingat nggak? Dan ini berlaku dalam masalah ini. Ada yang ingat ya? Kaidah dalam kalau sesuatu itu menyebabkan kemudian hal-hal yang menyebabkan itu hilang, maka hukumnya kembali. Ya. Nah, walaupun kaidahnya enggak seperti itu, tapi aku menyebutkan contoh aplikasi dari kaidah. Maksudnya adalah al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu selalu apa namanya yadur, artinya berputar bersama ilahnya, alasannya. Kalau alasannya ada, hukumnya ada. Alasannya enggak ada, hukumnya pun tidak ada. Nah, alasan dinajiskannya air-air yang tercemar itu karena dia mengandung benda atau partikel najis yang mengubah warna atau rasa atau baunya. Nah, ketika benda atau partikel atau campuran yang najis ini sudah berhasil disingkirkan, berarti nggak ada lagi kita alasan untuk menganggapnya sebagai air yang najis. Nah, ini ingat-ingat al-hukmu yaitu ma'ilatihi wujudan wa adaman. Jadi namanya murojaah kita terkait pelajaran yang lalu, ataupun kali ini kita masuk ke hadis yang kelima. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junubun, atau la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. Wa lil Bukhari la yaqulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi, wa lil Muslim minhu, wa li Abi Dawud wa la yaghtasil fihi min al-janabah. Dalam hadis yang kelima ini Ibnu Hajar radhiyallahu menyebutkan hadis Abu Hurairah dengan beberapa lafaz ya, dan masing-masing punya konsekuensi hukum ya. Ini pentingnya mengumpulkan lafaz-lafaz terkait sebuah hadis. Dulu mungkin kita pernah singgung bagaimana kronologi sampainya suatu hadis dari Rasulullah SAW sampai ke kita, yaitu dengan palatin. Ya, Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, hadis ini didengar oleh sejumlah sahabat, kemudian masing-masing meriwayatkan sesuai dengan lafaz yang dia dengarnya. Bila mana Rasulullah menyampaikan itu dalam beberapa majelis dengan menggunakan beberapa lafaz, maka hadis ini otomatis akan memiliki beberapa variasi. Atau bisa juga variasi ini terjadi karena si perawi ini meriwayatkan hadis bil ma'na. Ya, secara maknanya saja. Intinya Rasulullah bilang begini, tapi redaksinya tidak diikuti 100%. Jadi ada yang bilang tsumma yartasilu fihi. Ini beda dengan yartasilu minhu. Hai, konsekuensi hukumnya beda. Sekarang kita terjemahkan dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya Abu Hurairah? Norman bin Sa'ad al-Qaul ar-Rajih. Berdasarkan pendapat yang rajih. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaghtasil. Di sini syakal dengan jazm, ya, la yaghtasil berarti fi'il amr, jangan mandi. Ya. Ahadukum, seseorang dari kalian, fil ma'id da'im wa huwa junub, dalam air yang tidak mengalir, ya, air yang tertampung di suatu tempat, airnya enggak berubah oleh, enggak diganti karena ada air, air yang tenang, air yang diam. Jangan dia mandi di air yang seperti itu, sedangkan dia dalam keadaan junub. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Sahih. Ada pun rafat yang Imam Bukhari, la yabulan, jangan sekali-kali ahadukum, seorang dari kalian itu kencing, fil ma'id da'im, dalam air yang menggenang, alladhi la yajri, yang tidak mengalir, thumma yaghtasilu fihi, kemudian setelah dia kencing itu dia mandi di situ. Jangan. Wali Muslim, ada pun menurut lafadznya Muslim, minhu, fihinya diganti minhu, itu mayaghtasilu minhu, jangan dia mandi dengan menggunakan sebagian dari air yang telah dia kencingi itu. Ya. Bedanya di mana? Anda bisa bayangkan, kalau yang pertama itu dia kumpung, dia kencing di kolam umpamanya, kemudian dia mandi janabah nyemplung di kolam itu, ini nggak boleh. Ya. Yang kedua, lafadznya minhu itu artinya dia ambil, dia ciduk pakai mandi, walaupun tidak berendam itu juga tidak boleh. Lafadz yang pertama la yaghtasil. Entah dia kencing di situ atau nggak kencing di situ, kalau itu air yang menggenang, ya, dia tidak boleh mandi di dalam situ, walaupun belum dikencingi. Ya. Kenapa? Kalau yang pertama dan kedua kita bisa memahami alasannya, kan sudah dikencingi. Nah, yang pertama ini alasannya apa? Kok air yang tidak dikencingi kita nggak boleh kungkum di situ? Selama dia merupakan air yang tidak mengalir. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita harus pahami bagaimana kondisi kota Madinah secara khusus atau Jazirah Arab secara umum di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu yang namanya Jazirah Arab itu adalah bumi yang kering. Bahkan sampai hari ini masih kering, walaupun air sudah relatif tersedia, ya, mungkin suplai air bersihnya lebih baik daripada Indonesia, tapi kondisi alamnya secara umum itu masih kering. Oleh karena itu keberadaan air itu merupakan sesuatu yang menjadi tumpuan hajat hidup orang banyak. Sehingga harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika ada genangan-genangan air, baik itu air sisa hujan atau air di bak-bak tempat memberi minum binatang ternak atau yang lainnya, maka ini tidak boleh sampai terkotori. Antum bayangkan ya, kalau ada air satu bak, kemudian ada orang yang sakit kulit mandi di situ, gilo lah, gilo. Dan yang namanya manusia itu zaman dahulu itu jangan kata bandingkan dengan sekarang, mereka masih sangat bersahaja sekali, ya. Sehingga penyakit kulit itu tuh biasa gitu. Atau nggak usah penyakit kulit lah, kotoran yang menempel di tubuh itu masih sangat sangat akrab dengan mereka, apalagi orang-orang yang tinggal di daerah gurun. Kalau mereka melakukan suatu perjalanan, itu mereka akan berdebu rambutnya, berdebu tubuhnya. Nah kalau kayak gitu mandi, pasti airnya akan jadi keruh gitu. Nah itu alasannya mengapa jangan seseorang mandi di situ, ya. Dalam keadaan junub, apalagi dalam keadaan junub. Nah kalau dilarang untuk kencing, maka yang lebih menjijikan dari kencing otomatis lebih dilarang, seperti ya buang air besar, ya. Itu lebih najis statusnya daripada sekedar kencing, walaupun ada sebagian kalangan yang tidak apa namanya tidak mengatakan demikian. Ya kencing ya kencing, kalau buang air besar lain lagi statusnya. Ya itu sebagian itu malah buang air yang berbeda seperti itu. Ini pendapat yang tidak tepat, ya. Nah hadis ini juga tidak berlaku mutlak, ya, tidak berlaku mutlak. Ini hanya berlaku bagi air-air yang biasa dijumpai di masa itu. Ya air menggenang tapi nggak terlalu banyak, ya. Lain dengan air menggenang seperti danau. Ada danau ini banyak airnya. Nanti mau berenang di situ nggak masalah, karena cukup banyak. Walaupun dia menggenang, tapi karena kuantitas air ini cukup banyak, maka dia tidak akan terpengaruh oleh adanya orang yang mandi atau kencing di situ banyak. Jadi tetap ini tidak kita pahami secara mutlak, dan oleh para ulama juga dikecualikan kalau jumlah air itu demikian melimpah seperti waduk umpamanya, atau kolam renang. Sekarang hari ini kita dapatnya pada kolam renang demikian besar, itu hampir dipastikan pasti banyak orang kencing di situ. Banyak orang kencing di situ. Ya, ngobrol. Ya, kalau PHP ini kalau nggak ada. Jadi kalau kencing banyak. Gitu. Tapi karena jumlahnya yang berlimpah dan itu tidak mempengaruhi bau atau rasa atau warnanya, maka dia tetap dalam statusnya sebagai tempat yang air yang suci dan menyucikan. Jadi beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah larangan mandi junub di air yang menggenang yang sedikit, ya, bukan yang melimpah jumlahnya. Ya. Demikian juga dan larangan ini berarti kembali kepada kaidah usulnya al-aslu fil nahi lil tahrim, hukum asal setiap yang dilarang itu berarti hukumnya haram, kecuali kalau kita mendapati dalil tertentu yang mengalihkan dari status haram menjadi yang lain seperti makruh umpamanya. Kalau kita tidak menemukan dalil yang seperti itu, maka kita kembali kepada hukum asal, semua yang dilarang itu berarti haram. Nahi lil tahrim fayahrum al-irtisal min al-janabah fil ma'idah, sehingga haram hukumnya mandi junub di air yang menggenang. Kalau dia nekat mandi, sah gak? Ada sebagian ulama yang mengatakan gak sah, sesuai dengan kaidah mantan mereka. Kalau sudah dilarang ya berarti fasik, rusak statusnya. Seperti orang yang berjual beli setelah mendengar adzan Jumat yang kedua, ya, atau orang yang wudu menggunakan air hasil mencuri, atau orang yang sholat menggunakan pakaian hasil mencuri, Ada sebagian ulama yang menganggap kalau sesuatu itu dilarang, maka itu menimbulkan rusaknya perbuatan yang terkena. Tapi yang rajih di sini, selama hal-hal tersebut bukan terkait langsung dengan syarat maupun rukun dan tidak menjadi pembatal, maka dia tidak mempengaruhi keabsahan. Artinya tetap sah, tapi dosa. Beda antara tidak sah dengan sah tapi dosa. Beda. Enggak sah itu berarti dia harus mengulangi lagi. Dia dituntut untuk mengulangi kembali. Tapi kalau sah, itu dia tidak dituntut untuk mengulangi kembali. Artinya kalau dia mandi, nekat mandi di air yang mengenang itu, ya mandinya sah, bisa mengangkat hadas besarnya dia. Kalau dia sholat setelah itu, sholatnya juga sah. Tapi dia dosa, dia harus taubat karena dia melakukan sesuatu yang terlarang. Faidah lainnya an-nahi an yadhul bil ma'i da'in kama al-ihtisal fihi min al-jinar. Jadi ada beberapa hal yang dilarang dalam hadis ini. Pertama, dia kencing di air yang mengenang kemudian mandi di situ. Melakukan dua hal. Ya, kencing kemudian mandi di air yang mengenang, ini dilarang. Kencing saja tapi enggak mandi juga dilarang. Mandi junub saja walaupun tidak dikencingi juga dilarang. Ya, karena riwayat hadisnya itu kalau kita kumpulkan ada yang hanya melarang mandinya saja, ada yang melarang kencingnya saja, ada yang melarang dua-duanya. Otomatis kalau salah satunya sudah dilarang, dua-duanya jelas lebih terlarang. Dan faedah lainnya bahwa larangan untuk kencing di air yang mengenang ini tidak ada suatu telak, karena berdasarkan ijma ulama itu dikecualikan air yang air yang tidak mengalir tapi yang melimpah, ya. Itu yang dikecualikan. Nah, dalam riwayat Muslim salah satu lafadznya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, kalau kita nggak boleh mandi di air yang tidak mengenang, bagaimana mandinya oleh Abu Hurairah? Qal yatanawaluhu tanawulan, ya dia ambil, dia nyiduk dari situ. Jangan nyemplung di tempat air itu, dia mencidup, mengambil. Nah, kalau dia diperbolehkan untuk mengambil, berarti ini merupakan isyarat, walaupun tidak tegas, bahwa air mustakmal itu sebetulnya nggak ada hakikatnya. Ya, pernah dengar air mustakmal, air bekas. Yang namanya orang junub, ya kalau dia suruh ngambil air, pasti air itu akan terkena oleh sebagian dari tubuhnya yang seketika itu masih berstatus hadas besar. Ada sebagian dari air yang tergenang itu yang terkena bagian dari tubuhnya. Nah, kalau difatwakan suruh seperti itu, berarti air mustakmal ini nggak ada, pada hakikatnya nggak ada. Walaupun para ulama membagi ada air zuhur ulama, ya. Selain pada Hanafi biasanya, Hanafi tidak ada, cuma ada yang suci atau najis, suci dan mensucikan atau najis, nggak ada jenis ketiga. Air mustakmal yang sifatnya suci tapi tidak mensucikan nggak ada hakikatnya itu. Dan ini ada isyarat besar. Yang paling bagus adalah seperti yang kita praktekkan hari ini, yaitu mandi dengan menggunakan ciduk, ya, atau pakai pancuran. Nah, ini paling bersih. Atau wudu dengan keran. Ini jelas airnya tidak akan terkotori karena dia dipakai sendiri. Begitu dipakai langsung dibuang. Lain dengan tempat-tempat wudu zaman dahulu. Tempat wudu zaman dahulu sifatnya kolam, ya, orang wudu bareng-bareng. Mungkin masih ada sebagian masjid yang menggunakan cara seperti itu. Bayangkan kalau ada orang panu bikin tahu-tahu apa namanya seluruh di situ. Ya ini yang jelas akan menyebabkan apa namanya pencemaran, bahkan penyakit yang menular itu bisa menulari orang banyak dengan cara-cara seperti itu. Makanya ini jelas menunjukkan bahwasanya Islam ini menjaga masalah kebersihan dengan sedemikian akurat. Orang Islam itu bersih. Kalau dia mengamalkan Islam, dia harus menjadi orang yang bersih. Paling tidak bersih menurut standar manusia berakal, gitu ya. Ada sebagian orang yang bersihnya keterlaluan, ada sehingga apapun yang terkena najis langsung dipotong, dibuang seperti orang-orang Yahudi. Ya, ini lebih kebablasan ini. Kalau Nasara ini kemproh. Kalau Rasulullah orang Nasara sebaliknya kemproh. Dia enggak peduli pakaian itu kena darah, kena kencing, kena apa, curuk-curuk mereka. Kalau aku pernah kenal dengan atau pernah berinteraksi dengan orang-orang bule, orang Eropa, rata-rata mereka itu bau, jarang mandi. Bahkan ada sebuah diskusi menarik antara orang Sudan dengan temannya orang Inggris atau Amerika. Ketika melihat si Sudan ini berwudu, dia basuh mukanya, dia basuh tangannya, dia basuh kakinya. Tanya si orang Inggris ini, kamu berapa hari kecek? Berapa kali kecek dalam sehari? Bahasanya kecek. Main air berapa kali dalam satu hari? Ya saya begini 5 kali. Tiap saya mau sholat saya wudu seperti ini. Lah kalau kamu satu hari cuci muka berapa kali? Saya kembali sama si Sudan, dia bilang, ya saya bangun tidur, cuci muka, terus saya kerja, cukup sekali. Berarti kaki saya lebih bersih daripada mukamu. Kaki saya itu lebih bersih daripada mukamu. Kaki saya ini kena air 5 kali, mukamu cuma sekali kena air. Dan apa namanya masalah membersihkan najis mereka juga jorok, masorok, sarungtur, karena tidak menjaga kebersihan. Ya. Makanya kadang-kadang ada bekas najis dalam pakaian dalam mereka. Masalah mandi itu juga nggak menjadi sesuatu yang penting. Artinya bukan ajaran agama, gitu. Bukan ajaran agama. Ya, kalau mereka mandi semata-mata karena mereka kepengen mandi saja, tapi agama mereka tidak mengajarkan seperti itu. Diametral dengan Yahudi dan Islam ini tengah-tengah. Ya, tidak ekstrim seperti Yahudi, begitu kena najis langsung dipotong pakaiannya. Ya, atau kalau ada perempuan haid dikucilkan, enggak begitu. Tapi perlakuannya itu pas, ya, proporsional. Hadis ini juga mengandung faedah haramnya kita mengganggu kaum muslimin atau manusia secara umum atau melakukan hal-hal yang merugikan mereka. Dari mana yang bisa kita simpulkan seperti itu? Dari larangan mandi, larangan kencing, itu bukan kencingnya yang dilarang, bukan mandinya yang dilarang, tapi konsekuensi akibat yang ditimbulkan dari dia kencing di situ, itu yang dilarang. Ya. Itu yang dilarang, karena itu akan mengganggu, mencemari air yang merupakan hajat hidup orang banyak, apalagi di waktu itu di tempat yang sangat minim air. Jadi tahrim hadiyatin nas wa ilhaqu dharari bihim bi ayyi 'amalin min al-a'mal allati lam yu'dhan fiha wa lam tatarajjah maslahatuha 'ala mafsadatiha. Larangan melakukan perbuatan apapun bentuknya yang mengakibatkan orang-orang terkena dampak negatif. Ya. Padahal ketika itu kita tidak punya alasan yang menjadikan kita punya wewenang untuk melakukan hal-hal yang madharat. Artinya madharatnya dengan manfaatnya kasih lebih banyak waktu lagi, kita nggak boleh. Kecuali kalau ketika itu kita telah memprediksi bahwasanya maslahat dari mandi di air ini lebih besar daripada maslahatnya, umpamanya dia melakukan hal tersebut di daerah yang tidak berpenghuni, nah nggak masalah. Atau di daerah yang ya tidak ada manusianya lah, di tengah hutan belantara, nggak masalah. Atau nggak ada orang lain di situ, hanya dia sendiri gitu. Nah, tapi ketika itu dilakukan di satu tempat yang air itu dipakai oleh orang banyak, maka tidak boleh hukumnya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh dalam arti makruh, bukan dalam arti haram. Itu mazhabnya Maliki ya, ulama-ulama Maliki ya, mengatakan bahwa larangan ini sifatnya bukan pengharaman tapi pemakruhan. Alasan mereka karena air itu tetap dalam statusnya sebagai air yang suci, selama tidak berubah warna atau bau atau rasanya. Jadi kalau dia kencing di sebuah tempat dan tidak merubah, ini berarti kalau setelah itu dia mandi di situ, berarti ini sifatnya sesuatu yang makruh, tidak haram. Adapun ulama Hanabilah, ulama madzhab Hambali dan madzhab Zahiri mengatakan ini sifatnya haram, nggak boleh bermakna haram. Haram kalau airnya sedikit, haram kalau airnya ini sedikit, tapi kalau airnya banyak maka hukumnya makruh. Tapi yang lebih rajih adalah larangan ini kita kembalikan kepada hukum asalnya, yaitu tahrim, ya, walaupun itu tidak harus menjadikan airnya najis. Ya, jadi dilarangnya sesuatu, dilarang kemudian ini bukan berarti kalau dia seperti itu airnya pasti najis, tidak mesti. Ya, tapi larangan ini kembali kepada hikmah yang ada di balik, yaitu jangan sampai kita ini membuat saudara kita ini tidak nyaman gitu dengan adanya pengalaman seperti itu, menjadikan orang lain jijik atau ya mencemari lah. Ya. Jadi karena alasannya karena hal itu merupakan pencemaran atau pengotoran terhadap air yang menjadi kebutuhan banyak orang. Hadis berikutnya, wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. Jadi salah seorang sahabat Nabi, tidak disebut siapa namanya di sini, tapi yang penting statusnya jelas, yaitu sahabat. Karena kalau sudah jelas statusnya sahabat, maka tidak perlu ditanyakan lagi tikoh atau enggak. Ya tikoh, karena semua sahabat Nabi itu di atasnya tikoh levelnya. Wa an rajulin sahabat Nabi SAW, dari salah seorang sahabat Nabi, dia mengatakan bahwa Nabi Rasulullah SAW melarang seorang wanita mandi dengan air bekas laki-laki atau laki-laki mandi dengan air bekas perempuan. Wal yaghtarifa jami'an. Bagaimana cara mandinya? Ya, kedua-duanya itu saling menciduk air. Tapi jangan mandi kemudian sisanya ditampung lagi dipakai oleh orang lain, tapi nyiduk bareng-bareng. Akhraj jawab Abu Dawud dan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi hadis ini dianggap sebagai hadis sahih, walaupun ada sebagian yang mempermasalahkan yang menguatkannya. Qala Syaukani, Imam Syaukani mengatakan yang intinya adalah bahwa menurut Al-Baihaqi, salah seorang ulama hadis mazhab Syafi'i, Imam Al-Baihaqi, annahu fi ma'na al-mursal. Hadis ini maknanya sebagai hadis mursal. Wadda'a Ibn Hazm anna Dawud alladhi rawahu an Umar. Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dhaif. Ulama lain yaitu Ibnu Hazm al-Andalusi al-Zahiri mengatakan bahwa salah seorang perawinya itu dinyatakan sebagai orang yang dhaif. Akan tadi menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, lam aqif liman a'allahu ala hujjatin qawiyyah. Orang-orang yang melemahkan, menyatakan hadis ini itu punya cacat, itu saya belum menemukan argumentasi mereka yang kuat ya. Jadi mereka melemahkan hadis ini, tapi argumentasinya gak kuat menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sehingga pendapat mereka tidak itu jadi pegangan. Bahkan menurut Ibnu Abdul Hadi dalam kitabnya Al-Muharrar, hadis ini disahihkan oleh Al-Humaydi dan juga oleh dan Al-Baihaqi mengatakan rijaluhu thiqal, rawi-rawinya itu thiqal semua. Nah, sekarang masuk ke mufradat dari hadis ini. Nah, Rasulullah melarang. Nahi. Larangan itu artinya qaulun yatadammanu talabil kaf ala wajhil isti'la. Larangan itu adalah kata-kata yang mengandung pengertian supaya seseorang menghentikan perbuatan tertentu ya. Tapi ala wajhil isti'la, isti'la itu dari orang yang lebih tinggi kepada yang ada di bawahnya. Itu namanya melarang. Allah melarang Nabi, Nabi melarang umatnya. Itu larangan. Tapi kalau dari bawah ke atas, ini gak bisa dibilang larangan. Gak ada yang bisa melarang orang yang lebih tinggi dari dia kan. Lebih pengen begitu. Karyawan gak bisa melarang bosnya. Dia paling minta tolong agar bosnya begini, begini, begini, permohonan gitu loh, bukan larangan. Bahasanya gak bisa pakai bahasa larangan. Perintah juga begitu. Perintah itu dari sesuatu yang lebih tinggi daripada kepada yang lebih rendah. Allah merintahkan Rasulullah, merintahkan malaikat, merintahkan makhluk-makhluk yang lain. Rasulullah merintahkan umatnya. Kalau umatnya gak bisa perintah Rasulullah, hanya minta tolong kepada Rasulullah supaya beliau begini-begini. Bahasanya gak bisa pakai menggunakan perintah atau menggunakan larangan. Jadi larangan di sini sifatnya dari yang atas kepada yang ada di bawahnya. Al-mar'ah, perempuan di sini adalah al-mar'ah itu kosakata untuk perempuan yang sudah balig. Jadi harus sudah balig baru hadis ini berlaku. Kalau belum balig maka larangan ini tidak berlaku. Fadl, di fadl al-mar'ah artinya air yang tersisa setelah dipakai untuk mandi. Air yang tersisa setelah dipakai untuk mandi. Ar-rajul, nah ini juga laki-laki yang sudah balig. Kalau belum balig namanya ghulam. Perempuan kalau belum balig namanya jariyah. Kalau sudah balig namanya mar'ah. Laki-laki kalau sudah balig namanya rajul. Kalau belum namanya ghulam. Wal yaghtarifa, hendaklah keduanya menciduk, mengambil air. Ya ini dengan menggabungkan kedua telapak tangannya, itu namanya menciduk. Saya lanjutkan, saya selesaikan sedikit, lalu kemudian lanjutkan insya Allah. Mari ukur dalam hadis apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, larangan laki-laki mandi dengan air sisa yang dipakai mandi oleh wanita. Kemudian sebaliknya juga dilarang. Namun yang dianjurkan bagaimana? Ya masing-masing menciduk dari air tersebut. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Umar, anna rijala wal nisa kanu yatawaddaun fi zaman Rasulullah SAW jami'an. Dulu di zaman Rasulullah, kaum laki-laki dan wanita itu berwudu menggunakan air yang ditampung dalam tempat yang sama. Masing-masing berwudu di saat yang bersamaan, walaupun terpisah tempatnya. Wafi riwayat Hisham bin Ammar an Malik qala fiha min ina'in wahid, dari bejana yang sama. Ya maksudnya Nabi dengan istri-istrinya, ya, atau seorang dengan istrinya, itu wudunya bareng. Hadal itlaq muqayyadun bi annahu laysa al-muradu bihi ar-rijal al-ajanib minan nisa wa innamal murad az-zawjat. Yang dimaksud janganlah laki-laki wudu dengan air sisa perempuan, ini bukan laki-laki dan perempuan secara mutlak, bukan, tapi adalah suami istri, itu yang dimaksud. Jadi kalau mereka disuruh nyidur bareng-bareng juga bukan nyidur bareng-bareng laki-laki ajnabi, bukan. Tapi yang masih tergolong mahramnya sendiri, ya suaminya atau anaknya sudah balik atau bapaknya. Ma jaa fi haditsil bab fa huwa yubayyin hukmal ghusl. حكم الغسل وحديث ابن عمر الذي في البخاري بين حكم الوضوء الذي جاء صريحا بما رواه الحكم بن عمر الغفاري. Hadis ini berkaitan tentang hukum mandi. Ya, sedangkan hadis ibn Umar yang dalam riwayat Bukhari yaitu anna rijal wa nisa kanu yatawaddaun, ini berkaitan dengan wudu. Bahwa laki-laki dan perempuan di masa Rasulullah itu wudunya bareng-bareng, ini berkaitan tentang wudu. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan nahan Nabi SAW an yatawaddo ar-rajulu bi fadli tahuril mar'ah. Nabi melarang orang laki wudu dengan air yang dipakai oleh wanita untuk berwudu sisanya. Misal diambilkan air satu waskom, ya, dipakai untuk wudu, sisanya dipakai wudu, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Walaupun ada sebagian ulama yang menganggap hadis ini hadis yang dhaif, ya, tidak bisa menjadi pegangan, sehingga menurut mereka air ini hanya hanya bisa berlaku pada satu arah saja, ya, ini yang dilarang untuk wudu di situ hanya laki-laki saja. Adapun kalau perempuan lain yang pakai menggunakan air, maka dia tidak terkena larangan ini. Alhamdulillah, kondisi kita hari ini alhamdulillah sudah tidak sesederhana zaman itu, ya, sehingga biasanya air ini selalu berganti. Ya. Bak itu kan dipakai kemudian habis diisi lagi, jadi tidak bisa masuk dalam kategori air sisa. Kebanyakan yang terjadi hari ini adalah mereka menciduk, sehingga itu tidak masuk dalam pengertian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah atau oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh orang yang bersama dengan Nabi ini, bahwa Nabi melarang seorang laki-laki mandi dengan air sisa perempuan atau sebaliknya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.